faedah kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma a'innina bil ilm wa zayyina bil ilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Naitu ta'alluma wa ta'lima wa ifadah al-istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wa dalala ala al-khair. Al-faidah al-khamisah. أفاد شيخ الإسلام في مدن التحرير وشرحه أن الأئمة ثمانية أنواع. Telah memberi faedah شيخ الإسلام. Siapa شيخ الإسلام? Kalau secara mutlak di dalam kitab fikih dikatakan Syekhul Islam, maka yang dimaksud adalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi kalau dikatakan Syekhul Islam tanpa disebut namanya, maka yang dimaksud adalah Syekhul Islam di zamannya, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau guru daripada Imam Ibn Hajar, guru daripada Imam Romli, guru daripada Imam Ibn Qasim, guru daripada Imam Khatib. Jadi mempunyai murid-murid yang semuanya ulama besar dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini Syekh Zakaria dufina fi Mesir, yang dikubur di Mesir. Jadi ini Syekhul Islam. Ya, dia tatkala Syekhul Islam sebelumnya meninggal dunia, tidak ada yang lebih pantas dari dia untuk diberi gelar dengan Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam yang dimaksud dalam kitab fikih adalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau sering kali bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hampir tiap malam bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia faqih tapi sufi, wali min awliyaillah, Syekh Zakaria ini. Dan dia belajar. Bukan tidak belajar. Ya, dia belajar. Pernah suatu waktu masih masa belajarnya, dia memakai imamah ketika belajar. Maka di situ teman-temannya mengejeknya. Ketika masih anak-anak ini. Maka mereka mengatakan, enti aja pakai imamah kayak gitu, seakan-akan ente ini Syekhul Islam aja, katanya. Akhirnya dia jadikan ejekan daripada temannya sebuah semangat untuk belajar. Ya, mestinya kalian juga demikian. Kalau kalian diejek ente bodoh, jadikan semangat untuk belajar biar menampakkan kalau ente ini betul-betul pinter. Ente ini tidak punya akhlak, tampakkan akhlak kalian. Jadikan semangat, jangan dibalas dengan ejekan juga, tidak akan berhenti. An-nar bin-nar bertambah. Api dengan api akan bertambah berkobar. Api-api harus dihadapi dengan air, dengan dingin. Ini Syekhul Islam. Sehingga ketika diejek, diajak, dijadikan ejekan temannya ini sebagai motivasi untuk belajar. Sehingga dia tidak keluar dari kamarnya sama sekali, kecuali hanya untuk belajar. Keluar masuk, belajar di depan gurunya, di kelas, selesai masuk kamar lagi, tidak pernah ke tempat yang lain. Sampai betul-betul menjadi Syekhul Islam. Jadi belajar, belajar, belajar. Jadi Syekhul Islam. Dan menjadi guru daripada ulama-ulama unggulan yang sudah disebut tadi. Mereka semuanya belajar kepada Syekhul Islam. Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan kuburnya tidak jauh daripada kuburan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di Mesir. Syekh Zakaria Al-Ansari, tidak jauh kuburannya dengan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Pernah suatu waktu lama dia tidak bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah lama tidak bermimpi, Datang lagi Rasul SAW dalam mimpinya. Kemudian ditanyakan oleh beliau, ya Rasulullah, ya, kok biasanya sering kan bermimpi Rasul SAW, tapi kok kali ini, berapa hari ini tidak bermimpi? Berapa hari itu sudah dianggap lama. Kalau kita berapa lama ini? Di Madinah, sampai sekarang masih hidup mungkin ya. Ada seorang syekh. Itu hampir tiap hari bermimpi Rasul SAW. Tiap hari. Dia suatu waktu mengadu. Datang ke Rubat, datang ke Habib Zain bin Smith. Beliau mengadu, Habib Zain. Aneh ini biasanya setiap hari bermimpi Rasul. Tiap malam bermimpi Rasul. Tapi ini sudah berapa malam, berapa hari tidak bermimpi. Cuma berapa hari sudah ngadu. Kata Habib Zain, ya, nanti coba teliti apa yang berubah. Yang berubah semenjak ente tidak lagi bermimpi Rasulullah SAW itu apa? Apa ada perubahan apa enggak ketika ente tidak lagi bermimpi Rasulullah SAW? Jadi belum ada jawaban, beliau sendiri mimpi. Bermimpi melihat anak kecil dalam mimpinya. Kemudian anak kecil itu memberitahukan kepada beliau, wahai Syekh, tahukah kamu kenapa kok tidak bermimpi lagi Rasulullah SAW? Tidak, aku tidak tahu sebabnya. Hanya ditunjuk, ini loh sebabnya. Ditunjuk televisi. Ini sebabnya. Hanya diingat-ingat, dia membeli televisi, semenjak itu dia tidak lagi bermimpi Rasulullah SAW. Kita tiap hari nonton TV, ya gimana mau mimpi Rasulullah SAW. Ini Syaikhul Islam tanya, ya Rasulullah, sudah berapa lama ini tidak mimpi kok baru sekarang? Maka Rasul SAW itu tidak lain karena tiga sebab, kata Rasul SAW. Ya, pertama, karena gelarmu. Diberi gelar Syaikhul Islam. Islam ini, Syaikhul Islam bukan gelar biasa ini. Syaikhul Islam. Walaupun tentunya Syekh Zakaria Al-Ansari bukan membuat pilihan untuk diri sendiri diberi gelar Syaikhul Islam, tapi mereka sendiri yang memberi gelar. Tapi Rasul SAW seakan-akan tidak suka dengan gelar Syekhul Islam itu. Jadi takut dikhawatirkan ada sifat sombongnya. Ya, jadi Rasul mengatakan salah satu sebabnya gelarmu itu loh Syekhul Islam. Kedua, karena imamamu yang terlalu besar. Dan ketiga, karena kamu dalam kitabnya, dalam kitab Al-Manhaj, Syarah Minhaj Talibin, Syarah Minhaj Talibin karangan Imam Nawawi di tingkas sama Syekh Zakaria Al-Ansari. Ya, di situ di syarahnya Minhaj, dia seringkali mengungkapkan dengan kata-kata ibarati ahsan min ibaratil Minhaj. Tulisan ana atau ibarah ana lebih baik daripada ibarah Minhaj. Ya, ini menjadi sebab putus tidak bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa waktu. Jadi dikatakan di sini Syekhul Islam, maka yang dimaksud adalah Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu, guru Ibn Hajar, guru Imam Ramli, Ibn Qasim, Imam Khatib, semuanya berguru kepada beliau. Maka dikatakan di sini oleh Syekhul Islam memberikan faedah kepada kita fi madni tahrir, dalam kitabnya Matan Tahrir, Basharhi dan Syarahnya. Annal a'immah, bahasanya imam dalam salat yang dimaksud di sini adalah imam dalam salat. Samaniyatu anwa, dibagi ke 8 bagian. Ini masya Allah menunjukkan akan keluasan ilmunya, sehingga sampai imam dalam sholat itu bisa dibagi sampai 8 bagian yang masing-masing berbeda hukumnya. Kalau tidak mempunyai ilmu yang luas, tidak mungkin bisa membagi seperti bagian-bagian ini sehingga kita mudah memahami. Apa itu bagian-bagian daripada imam yang dalam sholat berjamaah? Ahaduha, yang pertama. Man la tasih imamatuhu bihal. Seseorang yang tidak sah menjadi imam bihal sama sekali. Orang ini tidak bisa dan tidak sah menjadi imam dalam sholat berjamaah sama sekali. Mutlakon artinya. Mutlakon sama sekali. Baik sholat apapun itu. Baik dia menjadi imam untuk siapapun. Untuk menjadi imam untuk siapapun, sholat apapun, dalam keadaan apapun, tetap dia tidak boleh dan tidak sah menjadi. Siapa itu? Yang pertama, fahwal kafir, orang kafir. Orang kafir tidak mungkin sah menjadi imam. Dalam keadaan apapun, dalam sholat apapun, siapapun makmum, makmumnya tidak bisa jadi imam dan tidak sah. Al-majnun. Ya. Tidak mungkin dan tidak sah menjadi imam sama sekali. As-sakran. Ya. As-sobi ghairu mumai. Yes. Sobi yang belum mumai. Ini ibadahnya mereka sekarang tidak sah. Alasannya karena mereka ibadahnya tidak. Gimana mau sah menjadi imam. Sholat mereka sendiri tidak sah. Jadi tidak bisa menjadi imam. Al-ma'mum. Ma'mum sah sholatnya. Tapi dia tidak bisa menjadi imam sama sekali. Dalam keadaan dia ma'mum ya. Kecuali kalau sudah selesai jamaahnya. Misalnya dia masbuk. Menambah rokaatnya. Kemudian ada orang lain mengikutinya di belakangnya. Itu boleh. Karena dia sudah tidak jadi lagi makmum, sudah selesai. Ya, kalau dalam keadaan dia masih menjadi makmum, maka di situ tidak boleh dan tidak sah dia sama sekali untuk menjadi imam. Siapapun makmumnya. Al-makmum. Atau maskuk fi makmumiyatihi. Atau diragukan dalam statusnya sebagai makmum. Makmum imam. Apa makmum apa imam? Tidak boleh jadi imam. Sebagaimana sudah kita lewati. Seseorang yang kita ragukan. Ketika kita melihat orang sholat, kita ragu ini orang sholat ini makmum apa imam? Tidak boleh kita bermakmum dengannya sampai menjadi jelas. Al-ummi. Siapa itu al-ummi? Al-ummi yang tidak bisa membaca Fatihah. Al-ummi in amkanahu ta'allum. Ummi yang memungkinkan sebenarnya untuk belajar. Tapi tidak mau belajar. Jadi al-ummi sudah berkali-kali kita jelaskan. Yang mana ummi ini ada dua keadaan. Ummi memungkinkan untuk belajar tapi tidak mau belajar. Ada lagi ummi sudah berusaha untuk belajar tapi tetap tidak bisa belajar. Tidak bisa membaca dengan benar. Nah, kalau ummi yang sudah berusaha untuk belajar tapi masih belum bisa juga, maka dia sholatnya dihukumi sah. Cuma dia tidak boleh menjadi imam, jadi makmum. Tidak bisa bilang ha, tidak bisa bilang ra, tidak bisa bilang sin, dan seterusnya. Jadi yang tidak bisa mengucapkan huruf-huruf Fatihah sesuai dengan makhrajnya, maka itulah yang disebut ummi. Tapi kalau dia sudah usaha, sudah belajar, tapi tetap masih tidak bisa, maka dia sholatnya dihukumi sah. Tapi tidak boleh menjadi imam. Jadi ummi yang kedua adalah ummi yang memungkinkan untuk belajar, tapi tidak mau belajar. Tidak mau usaha. Nah, ummi yang seperti ini sifatnya, dia tidak sah sholatnya. Karena dia tidak usaha. Kalaupun dia sholat, tetap dihukumi sholatnya tidak. Apalagi mau jadi imam. Nah, di sini katakan, al-ummi in amkanahu ta'allum. Ummi yang memungkinkan untuk belajar, tidak sah sama sekali untuk menjadi imam. Kalau ummi memungkinkan untuk belajar, kan di sini ummi imamkanahu ta'alum. Kalau ummi tidak memungkinkan untuk belajar atau sudah usaha tapi masih belum bisa, hah? Tidak boleh jadi imam. Berarti sama. Ini yang tidak boleh jadi imam sama sekali adalah ummi yang memungkinkan untuk belajar tapi tidak mau belajar. Berarti kalau tidak memungkinkan untuk belajar atau sudah belajar tapi tidak bisa, boleh jadi imam. Berarti sama. Kalau sama tidak mungkin disebutkan imam kanahu ta'alum. Nah, kalau ummi yang memungkinkan, yang tidak memungkinkan untuk belajar atau sudah belajar, sudah usaha tapi tidak bisa, boleh dan sah menjadi imam. Tapi untuk ummi juga. Kalau makmumnya juga jadi sama-sama tidak bisa bilang roh, imamnya tidak bisa, makmumnya tidak bisa. Itu boleh menjadi imam. Tapi kalau yang makmumnya bisa membaca, tidak boleh bermakmum dengan ummi. Ya, artinya apa? Kalau ummi memungkinkan, tidak memungkinkan untuk belajar, atau sudah usaha tapi belum bisa juga, masih sah menjadi imam kalau makmumnya sah, sama. Tapi kalau ummi yang memungkinkan untuk belajar, tapi tidak mau, belajar, tidak bisa menjadi imam sama sekali, walaupun dengan ummi juga. Yang kedelapan, man lahnuhu yughayyirul ma'na fil Fatihah. Orang yang punya bacaan yang salah lahan, yughayyirul ma'na, yang bacaan salahnya itu yughayyirul ma'na, merubah makna. Ya, kita sudah sebutkan kemarin contoh-contohnya yang yughayyirul ma'na apa? Lahan salah harokat ya. Termasuk di situ contohnya an amta diganti an tu, berubah benda mananya. Sudah. Kesalahan harokat tapi merubah makna. Shiratal ladzina an'amtu 'alaihim. Merubah makna. Nah, maka kalau merubah makna dan itu bacaan dalam Fatihah, itu tidak boleh menjadi imam. Nah, kan saya katakan di sini man lahnahu yughayyirul ma'na fil Fatihah. In amkanahu ta'allum. Jika dia memungkinkan untuk belajar tapi tidak mau belajar, ini tidak bisa menjadi imam sama sekali. Yang kesembilan, man alaihi najasatun zahirah. Yang kesembilan, yang dalam pakaiannya ada najis, tapi najis yang zahir. Najis yang jelas, najis yang tampak. Kemarin sudah kita sebutkan. Ya, kalau sudah najisnya jelas, maka makmum yang bermakmum dengannya, hukum sholatnya tidak sah. Dia tidak boleh menjadi tahu makmum tersebut dengan keadaan imam dengan sebenarnya ataupun tidak tahu. Makmum tidak tahu kalau ada najis, tapi najisnya zahir. Tetap makmum tidak sah sholatnya. Allah berapa? Saniha. Saniha. Bagian kedua. Bagian pertama tadi apa? Yang tidak bisa menjadi imam sama? Ada berapa? Ada sembilan. Sekarang yang kedua. Man la tasih imamatuhu. Yang tidak sah dia menjadi imam. Ma'al ilmi bihalih. Kalau diketahui keadaan sebenarnya ma'al ilmi bihalih, dengan mengetahui keadaan sebenarnya. Yang pertama, wahwal muhdis, seseorang yang dalam keadaan hadas, sah apa enggak dalam sholat berjamaah dia menjadi imam? Nah, kalau makmumnya tidak tahu sah, kalau makmumnya tahu tidak sah, tapi kalau makmumnya tidak tahu sah. Yang kemarin sudah kita bahas. Kalau makmumnya tidak tahu, ya hukum jamaahnya sah. Cuma makmum aja yang wajib mengulang, soalnya. Tapi jamaahnya sah. Dia sah dianggap menjadi imam. Jadi makmum sholatnya di belakangnya sah. Kalau tidak tahu. Jadi ini adalah yang sah menjadi imam dalam keadaan ya, tidak diketahui keadaannya. Atau kalau diketahui keadaannya, maka tidak sah menjadi imam. Pertama, muhdis. Kedua, man alaihi najasatun khafiyah. Yang ada najisnya, tapi najis khafiyah, yang samar. Ya, yang najis samar berarti hukumnya sama dengan hadas. Artinya kalau makmum tidak tahu kalau imam ada najisnya, dan najis itu najis khafiyah, maka makmum sholatnya hukumnya sah. Jamaahnya sah. Khairu ma'fu'anha, yang tidak dimafu. Kalau dimafu, sah. Ini sah ini. Ini tidak sah kalau diketahui keadaannya ya. Kalau misalnya najis, mafu. Kalau najisnya mafu berarti masuk kepada bagian yang bukan bagian yang terakhir berarti. Yaitu artinya normal sama dengan yang, karena najisnya seakan-akan tidak ada. Karena najisnya dimaafu. Yang ketiga, man lahnuhu yughayyirul ma'na. Yang ketiga adalah seseorang yang salah dalam membaca, yughayyirul ma'na, dan kesalahannya merubah makna wa kana aliman bisawab, padahal dia sebenarnya tahu bagaimana cara membaca dengan benar. Nah, ini tidak boleh menjadi imam kalau makmum tahu keadaan sebenarnya. Yang keempat, man ta'ammadal lahna mutlaqan, yang sengaja membaca dengan salah. Mutlaqan artinya mutlaqan ay fil Fatihah wa ghairiha, baik membaca Fatihah atau membaca selainnya, membaca surat misalnya. Aw sabaqa lisanuhu ilaih, atau dia keceplosan membaca dengan bacaan yang salah. Walam yu'idil qira'ah, tapi dia tidak mengulang. Mestinya dia mengulang, tapi dia tidak mengulang. Ala sawab, dengan bacaan yang benar. Fil Fatihati, dalam bacaan Fatihah. Maka orang yang sudah disebutkan ada empat berarti tadi, itu makmum sholatnya sah, jamaahnya sah, dalam keadaan kalau makmum tidak tahu. Salisuha. Dan yang ketiga, man la tasih imamatuhu illa liduni, yang tidak sah menjadi imam kecuali lidunihi, untuk orang yang di bawahnya, yang kedudukannya di bawahnya. Seperti perempuan tidak sah menjadi imam untuk laki-laki, tapi sah menjadi imam untuk perempuan yang, oh ini yang hanya sah untuk yang di bawahnya. Kalau perempuan dengan perempuan kedudukannya berarti sama. Ini enggak. Hanya sah menjadi imam kalau makmumnya di bawah, bukan sama, di bawahnya. Siapa itu? Wahwal khunsa. Ya, khunsa. Banci atau apa? Banci itu sebenarnya laki ya. Laki tapi tingkahnya seperti perempuan. Ini kalau khunsa yang mempunyai dua alat kelamin. Tidak jelas apa dia laki-laki, apa dia perempuan. Karena sebenarnya tidak ada jenis yang ketiga. Di KTP tidak ada, selain laki-laki perempuan ada? Tidak ada kan? Jadi, imam laki, imam perempuan. Loh ini punya dua alat. Nah ini namanya khunsah muskil. Khunsah yang bikin muskilah. Ya. Jadi karena apa? Karena membingungkan. Tidak diketahui dengan jelas dia laki atau perempuan. Sehingga diberikan hukum yang lebih berat. Nah, dia yang khunsa yang tidak jelas ini boleh sholat sah menjadi sah dia sholat berjamaahnya, tapi kalau menjadi imam dia tidak boleh, tidak sah, kecuali kalau menjadi imam untuk siapa? Kecuali untuk perempuan. Jadi kecuali untuk perempuan khunsa, kan aturannya laki-laki khunsa baru unsa, perempuan. Ya, karena unsa ini bisa lagi, bisa. Kalau perempuan jelas-jelas, jelas perempuannya. Ya, jadi kedudukannya tengah-tengah unsa. Dia menjadi imam untuk laki-laki tidak sah. Menjadi imam untuk unsa juga tidak sah. Karena bisa lagi makmunya laki-laki. Ya, sahnya hanya dia kalau jadi imam untuk perempuan. Liduni. Jadi sah menjadi imam untuk orang yang di bawah. La khunsa wa huwa al-khunsa fatasih imamatuhu li unsa la li rajul wa la li unsa. Rabi'uha, yang keempat, man la tasih imamatuhu illa li mislih, yang keempat ini adalah orang yang tidak sah menjadi imam kecuali untuk makmum yang semisal dengannya, yaitu siapa? Ya, perempuan. Tidak sah menjadi imam kecuali untuk perempuan. Wa huwa al-unsa, yang kedua juga, al-ummi illam yumkinhu ta'al. Loh, ummi tadi sudah kita jelaskan. Sah sholatnya kalau dia tidak bisa belajar. Tapi tidak boleh jadi imam. Kecuali kalau makmumnya. Yang ketiga, man lanuhu yughayyirul ma'na fil Fatihah. Yang ketiga adalah orang yang membaca salah bacaannya tapi merubah ma'a. Wa ajaza ani ta'alu. Tapi dia tidak bisa membaca dengan benar. Fatasih imamatu kullin minhum limisli, maka mereka semuanya sah menjadi imam untuk orang yang semisal dengan. Yang kelima, man la tasi imamatuhu fi sholatin wa tasihu fi sholatin uhra, yang tidak sah menjadi imam dalam satu sholat tapi dia sah menjadi imam dalam sholat yang lain. Jadi satu sholat, sholat yang ini tidak sah menjadi imam tapi sholat yang lain sah menjadi imam. Siapa itu? Wahwa al musafir. Kedua, man fihi rikun. Ini musafir, man fihi rikun, nanti tidak sah menjadi imam dalam sholat Jumat. Sholat yang lain bisa. Kalau musafirnya gosor, makmumnya mukim, bukan musafir, itmam, 4 rakaat boleh apa enggak? Boleh. Kalau musafirnya imam, makmumnya itmam, boleh. Kalau sebaliknya, imamnya mukim, makmumnya musafir, boleh apa enggak? Boleh. Kalau tidak gosor. Kalau makmumnya mau gosor, tidak boleh jadi makmum dengan orang yang sholatnya itmam. Jadi di sini artinya musafir tidak sah dan menjadi imam dalam sholat. Dimaksud dalam sholat sini adalah dalam sholat Jum'at. Tapi sholat yang lainnya masih sah. Begitu juga yang setelahnya. Alman fi hirikun, seorang budak. Tidak sah menjadi imam dalam sholat Jum'at. As-sobi mumayis. Sobi yang mumayis. Sobi mumayis sah. Sholatnya, ibadahnya kan sah. Kalau hirum mumayis tadi bagian pertama. Tidak sah menjadi imam sama sekali. Tapi kalau sobi mumayis, sah menjadi imam apa enggak? Sah. Yang penting jangan sholat Jumat. Sholat Jumat itu pun kalau misalnya genap 40 jumlahnya. Persis bersama dengan mereka ini. Itu yang tidak sah. Al-muhdis yang kelima. Yang keempat adalah yang dalam keadaan hadas. Yang kelima, man alaihi najasatun khafiyah. Yang ada najisnya tapi najisnya samar. Khairu ma'fu anha, yang tidak dimak. Wajuhila haluha, dan yang tidak diketahui keadaan. Fahaulai. Maka mereka semuanya. La tasihu imamatuhum. Tidak sah menjadi imam fil jum'ah dalam sholat. Intammal adad bihim. Jika sempurna jumlah yang disyaratkan dalam sholat Jum'at bihim dengan mereka. Berapa syaratnya? 40. Jika 40 itu genap bersama imamnya. Jadi imam dihitung juga 40. Maka musafir itu tidak boleh menjadi watasihu fi ghairiha. Tapi mereka semuanya yang disebut sah menjadi imam dalam sholat selain sholat Jum'at. Semuanya yang disebut budak jadi imam boleh. Sobi mumayyiz boleh jadi imam. Musafir boleh jadi imam. Muhdis. Jadi yang penting tidak tahu ya. Alaihi najasa khafiyah juga sama dengan muhdis. Boleh jadi imam dalam sholat yang lain. Jangan sholat. Jadi kalau sholat Jum'at 40 jumlahnya pas. Imamnya setelah sampai di rumah ingat. Ya Allah, ana lupa tidak wudu tadi sholat Jum'at. Berarti semua sholat mereka yang sudah pulang ke rumah. Hukumnya batal. Tidak sah, harus kembali lagi ke masjid. Sholat Jum'at lah. Pidato lagi. Watasih wihariha. Wakadha fiha intamal adab bihaim. Mereka juga sah menjadi imam dalam sholat Jum'at sekalipun. Intamal adab bihaim. Tapi jika jumlah 40 itu cukup tanpa mereka dihitung. Sadisuha yang keenam. Mantukrah imamatuhu ma'asihatiha. Yang keenam adalah orang yang makruh menjadi imam. Ma'asihatiha. Tapi sah sholat berjamaahnya. Siapa yang makruh menjadi imam? Wahwal fasik. Dan kedua, al-mubtadi' sahibul bid'ah. In lam yukaffar bi bid'atihi, jika tidak dikafirkan dengan sebab bid'ahnya, tidak dihukumi kafir dengan sebab bid'ahnya. Kalau dihukumi kafir, jelas masuk bagian yang pertama, tidak sah sama sekali menjadi imam. Kalau ini sah menjadi imam, cuma makruh. Jadi imamnya sah, fasik, mubtadi'. Al-fa'fa. Siapa fa'fa? Makruh menjadi imam fa'fa ini. Man yukarrirul fa'. Kalau baca fa' diulang-ulang. Fa'fa man yukarrirul. Wa'wa man yukarrirul. Ha'ha. Ba'ba man yukarrirul. Bis diulang besarnya. Arrah. Berarti ro'. Ro'. Jadi yang mengulang-ulang huruf itu makruh untuk menjadi imam. Ya bisa jadi ada. Sebagian ada yang mengulang-ulang huruf. Ada orang gagap mungkin ya. Makruh itu menjadi imam. Wal yang keempat. Wa'wa. Wa'wa man yukarirul. Wa'u. Dan yang kelima. Man ta'allaba alal imamah. Yang dia ta'allaba menguasai untuk menjadi imam. Wahuwa la yastahiquha, padahal dia tidak berhak untuk menjadi orang fasik, orang bid'ah. Tadi jelas fasik bid'ah jelas sudah. Atau mungkin karena dia di situ Ada orang-orang yang lebih berhak untuk menjadi imam. Ada yang afqah, ada yang aura, ada yang adil, ada yang apa lagi? Azhad, lebih zuhud, dan seterusnya. Itu kan sifat-sifat yang baik untuk menentukan seseorang menjadi imam. Nah, ada orang yang lebih berhak. Tapi dia dengan menguasai orang lain, dia yang mau menjadi imam. Ini hukumnya makruh. Nah, tadi yang keenam, man lahnuhu la yughayyirul ma'na mutlaqan, atau orang yang bacaannya salah tapi salahnya tidak merubah makna, au yughayyiruhu fi ghairi al-Fatihah, atau merubah makna tapi selain dalam surat Fatihah, idza lam yumkinuhu ta'allum, jika tidak memungkinkan untuk belajar, au kana jahilan, atau dia tidak tahu hukumnya, au nasiyan, atau lupa. Sabi'uha, yang ke-7. Man imamatuhu khilaful. Yang ke-7 adalah man imamatuhu khilaful aula. Yang dia kalau menjadi imam khilaful, jadi di bawah makruh. Lebih ringan hukumnya. Kalau tadi makruh fasik, mubtadi', makruh menjadi imam. Tapi ini khilaful aula, di bawah makruh. Ini lebih baik jangan dia yang menjadi imam. Al-aula khairu, lebih baik yang lainnya. Siapa itu? Waladuz zina. Yang hamil dari sebab zina. Jadi anaknya nanti mau jadi imam dalam salat berjamaah, hukumnya khilaful au, lebih baik yang lain aja. Makanya termasuk dalam mencari jodoh kan juga dianjurkan, jangan cari jodoh hasil dari hubungan zina. Dianjurkan, bukan tidak boleh, tapi dianjurkan. Waladul mula'anah, ya, juga anak yang dilahirkan dari sebab mula'anah, dili'an, suami istri menuduh, ya, istrinya berbuat zina, hamil dari luar nikah, akhirnya dinafikan itu bukan anak-anak, maka anak itu kalau nanti besar dan dia sholat berjamaah, maka khilaful aula untuk menjadi imam. Man la yu'raf lahu abun, tidak ketahuan siapa ayahnya orang ini, bisa jadi jin ini. Jadi tidak, bukan tidak sah, bukan makruh, tapi khilaful. Man fihi rikun, atau seorang buta. Samituha. Saminuha, yang ke-8, man tukhtaru imamatuhu, yang dipilih untuk menjadi imam. Siapa itu? Wa man salima mimma dzukir, orang yang selamat dari semua hal yang disebut tadi. Minal umur as-sabiqah. Matrabun fil muwafiq wal masbuk. Kita akan membahas tentang muwafiq dan tentang masbuk. Yang mana ini pembahasan yang penting. Ya, termasuk banyak kelalaian atau kesalahan dalam sholat mereka karena sebab mereka tidak mengerti apa itu masbuk, apa itu muafik, dan apa hukum masbuk dan apa hukum muafik. Oleh karena itu sangat, ya, sangat diharapkan untuk memahami konsentrasi. Yang pertama, al-masbuk, man la yudrik min qiyamil imam qadran yasa'ul fatiha binisba ilal qira'a al-mu'tadila. Yang dianggap masbuk itu siapa? Adalah yang lam yudrik min qiyamil imam, tidak mendapatkan dari qiyamil imam, dari berdirinya imam, qadran ukuran waktu, qadran ukuran waktu yasa'ul fatihah, yang cukup untuk membaca fatihah, binisba ilal qira'ah al-muttadila, dihitung dengan bacaan yang normal, mu'tadil, yang normal, yang biasa. Ini masbuk. Jadi kalau ditanya siapa masbuk, masbuk adalah yang tidak mendapatkan qiyam al-imam, waktu yang cukup untuk membaca fatihah yang normal, yang biasa. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu juga pelan. Dan itu bisa terjadi di rakaat pertama, bisa juga terjadi di rakaat kedua. Saya sebutkan sini. Ya, sawa'un kana fi qiyam rakaatil ula au ghairiha, baik itu rokaat pertama atau rokaat yang lain. Karena banyak yang memahami masbuk itu hanya rokaat pertama. Padahal tidak demikian. Masbuk bisa rokaat pertama, bisa kedua, bisa ketiga, bisa. Bahkan semua rokaat bisa dia menjadi masbuk. Pertama masbuk, kedua masbuk. Sehingga selama dia sholat tidak sama sekali membaca fatihah. Karena setiap rokaat masbuk, masbuk, masbuk. Kenapa kok masbuk? Ya itu tadi. Karena dia tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca fatihah yang normal di waktu berdirinya imam. Dihitung ketika imam berdiri. Kalau dia itu rokaat pertama, ya dihitung semenjak takbiratul Kalau itu rakaat kedua semenjak berdirinya imam dari sujud kedua, semenjak berdiri sampai rukuk, dihitung waktu itu adalah waktu yang cukup untuk membaca Fatihah yang normal atau tidak? Kalau tidak cukup untuk baca Fatihah yang normal, berarti dia masbuk ya. Kalau tidak cukup untuk membaca Fatihah yang normal, berarti dia masbuk. Kalau cukup untuk membaca Fatihah, berarti dia bukan masbuk. Walaupun ternyata dia belum selesai membaca Fatihah. Kok bisa belum selesai membaca Fatihah? Padahal kan dia mendapatkan waktu yang cukup untuk baca Fatihah. Bisa jadi lupa. Lupa membaca. Bisa jadi ragu membaca. Kemudian dia ulang. Sehingga tidak cukup waktunya. Bisa jadi dia juga karena membaca sunnah-sunnah. Sunnah membaca iftitah, ta'awud. Dengan sebab itu, akhirnya dia ketinggalan membaca. Karena bisa jadi karena nunggu sukutul imam. Makmum disunahkan membaca Fatihahnya ketika setelah membaca amin, imam disunahkan saktakan, disunahkan untuk berdiam, tidak membaca surat langsung, tapi diam dulu, memberi waktu kepada makmum untuk membaca. Dia mengira imam melakukan itu. Ternyata setelah baca Fatihah, tapi imamnya langsung membaca, sehingga makmumnya tidak sempat membaca Fatihah. Padahal kalau diukur, waktu itu sebenarnya cukup untuk membaca Fatihah. Maka dia bukan dianggap masbuk. Dia adalah muafiq. Ya, kita baca lagi. Wa yatasawwar kaunuhu masbukan fi kulli rakaat. Dan bisa terjadi, bisa tergambarkan seseorang itu menjadi masbuk fi kulli rakaat, dalam setiap rakaat, linahwi zahmatin wa bud'i harakatin, linahwi zahmatin, dalam keadaan ramai. Ziham. Ramai ya. Ya, maksudnya apa ramai? Bisa jadi kalau misalnya mungkin dalam acara-acara tertentu, keadaan tertentu, orang yang sholat karena kumpul dalam satu ruangan penuh, tahu-tahu sholat di situ. Padahal duduk aja mereka sempit-sempitan, apalagi mau. Sehingga ketika sholat dalam keadaan seperti itu, kadang-kadang orang mau sujud tidak bisa. Karena di depannya dia sudah penuh dengan ya kaki, ya pantatnya orang, dan lain sebagainya. Mau sujud di mana? Masa mau sujud di atasnya orang? Kan tidak sah kalau sujud di atas. Karena kepalanya lebih tinggi daripada. Jadi apa yang dia lakukan? Tunggu aja, tunggu yang di depannya berdiri. Kalau sudah berdiri, baru dia sujud. Tidak apa-apa. Nah, ketika dia sujud dua kali, yang lain sudah berdiri. Ketika dia juga berdiri, otomatis dia akan ketinggalan membaca Fatihah. Nah, berarti dia ketika itu dianggap apa? Dianggap masbuk. Ketika dia berdiri, waktu itu tidak cukup untuk membaca Fatihah. Nah, karena tidak cukup membaca Fatihah, dia masbuk. Nah, ini yang dianggap masbuk, termasuk juga karena zahma. Wabut ya harokah. Atau bukan, tidak ada ziham, tidak ada keramaian. Tadi kan karena sebab ramai nunggu antri dulu mau sujud. Sujud aja mau, masih antri. Kalau ini tidak ada antri, kosong. Tapi dia sendiri yang gerakannya berarti lemah. Dhaif. Mungkin karena sebab orang tua ya. Jadi mau bangun itu pelan, sedikit-sedikit doang. Amin baru setengah mau berdiri itu masih setengah. Sudah amin imamnya. Nah, ini ketika berdiri otomatis orang tua ini tidak bisa atau tidak cukup waktu untuk membaca Fatihah. Imam sudah rukuk, dia belum selesai membaca Fatihah. Nah, ini berarti dia dianggap masbuk. Ya. Wa budiya harakah. Wa yakhali kathirin minal a'immah. Dan telah terjadi daripada banyak imam-imam dalam sholat, annahum yusru'unal qira'ah. Mereka itu membaca dengan cepat. Fala yumkin al-ma'mum ba'da qiyamihi, sehingga tidak memungkinkan bagi makmum ba'da qiyamihi, setelah berdirinya imam, minas sujudi daripada sujud, qira'atul fatihah bitamamiha, tidak mungkin baginya untuk membaca Fatihah sempur, karena imamnya terlalu cepat membacanya. Ada benda? Ada. Ya, jadi ketika imam membaca dengan cepat, sehingga makmum tidak sempat membaca Fatihah sempurna sampai imamnya ruku, dia hukumnya apa? Dia hukumnya masbuk. Itu ingat, ini yang penting. Jadi imamnya baca dengan cepat, dia masbuk itu. Kenapa? Karena kalau dihitung, waktu itu tidak cukup kalau untuk bacaan yang mal itu tidak cukup untuk baca Fatihah sempurna. Berarti dia masbuk. Apa hukumnya masbuk? Harus apa? Harus rukuk. Loh, Fatihahnya belum selesai. Tinggalkan Fatihah. Karena Fatihah sudah ditanggung. Mau sampai kemana Fatihahnya? Mau iyyaka, mau sampai istirata. Tinggalkan Fatihah, tidak usah dilanjutkan. Nanggung, tidak usah nanggung. Walaupun tinggal satu ayat pun, atau separuh ayat, tetap harus ditinggalkan sujud bersama, rukuk bersama imam. Wajib hukumnya untuk mendapatkan satu rakaat. Wajib untuk mendapatkan rakaat. Bukan wajib berarti batal kalau tidak rukuk. Berarti kalau tidak rukuk gimana? Nah, ini muskilahnya. Ya, orang tidak tahu. Kadang-kadang orang memaksa kan? Jadi baca dia Fatihah, dipaksa dia terus sampai selesai. Padahal imamnya sudah berdiri dari rukuk. Itu sangat-sangat banyak. Ya. Ketika imamnya berdiri dari rukuk, makmumnya ngapain? Rukuk kan? Kalau rukuk dia batal. Hukumnya seperti itu sebenarnya. Kalau rukuk dia batal. Berarti apa mestinya yang dia lakukan? Ngikuti. Imam kan diiktidal. Berarti mau apa imam? Mau sujud. Ketika iktidal, dia sudah berdiri kan? Imam sujud, dia harus ikut imam sujud. Tidak boleh rukuk. Kalau dia rukuk, hukum sholatnya batal. Banyak bandai seperti itu. Kan banyak yang seperti itu. Jadi ini yang kesalahan yang terjadi di antara mereka. Banyak di sini. Karena imamnya terlalu cepat membacanya. Sehingga tidak sempat baca Fatihah bagi makmum. Tapi makmum ini tetap ngotot meneruskan Fatihah. Tidak mau rukuk bareng dengan imam. Mau meneruskan Fatihahnya dulu baru rukuk. Tapi ketika dia rukuk, imam tentunya sudah bangun dari rukuk. Nah, bagi yang seperti ini. Mestinya kalau dia mau sah sholatnya. Ya niat mufarokoh kalau mau. Niat. Berarti dia melanjutkan sendiri. Sudah putus dari imam. Kalau dia tetap mau sholat berjamaah. Ngikuti imam di mana imam berah. Jadi kalau imam rukuk sujud. Dia ikut juga sujud. Tidak usah rukuk. Itidal jelas sudah berdiri dia posisinya. Harus ikut imam dalam itidal. Ketika imam sujud dia juga harus ikut. Sujud. Kalau dia rukuk maka hukum sholatnya akan. Ini yang mau. Kamarnya. Nah, ini dikatakan sini. Nah, jadi ma fala yumkin al makmum ba'da qiyamihi min as-sujud qira'atul Fatihah bi tamamiha. Jadi tidak memungkinkan bagi makmum untuk membaca Fatihah sempurna qabla ruku' imam sebelum rukuknya imam. Apa hukumnya? Fayarka ma'ahu. Ini hukumnya. Dia harus rukuk bersama imam, tinggalkan Fatihah. Wa tuhsab lahu rakaat dan dia dianggap mendapatkan satu rakaat. Enak. Sudah dikasih bonus kan? Sudah, ente sujud dan rukuk. Belum selesai ini nanggung. Tidak apa-apa, sudah. Tetap ini dapat rakaat walaupun belum selesai Fatihah. Fatihahnya sudah dimakfu, dimazur. Tidak, tetap. Sudah Fatihahnya diteruskan, tidak dapat rakaat. Malah bisa menjadikannya batal sholat. Sholatnya lagi. Ini tidak merasa cukup dengan hukum agak. Atau mungkin karena sebab dia tidak mengerti. Tidak tahu, karena dia tidak mengerti. Apa karena dia nafsu untuk meneruskan Fatihah. Apa sebabnya mereka? Apa karena tidak ngerti hukum? Apa karena was nanggung baca Fatihah? Padahal ya bisa ini ya. Kemudian dikatakan di sini fayarka mahu wa tuhsab lahu raka'ah walau waqa'a lahu dzalika fi jami'i raka'at. Bahkan walaupun itu terjadi di setiap rakaat. Jadi setiap rakaat seperti itu, setiap rakaat seperti itu. Imamnya cepat. Ya, setiap imam rukuk dia rukuk juga. Dia tinggalkan Fatihahnya. Jadi setiap rakaat dia tidak membaca Fatihah dengan sempurna. Ya, wa tuhsab tadi. Di annahu fi jami'i raka'at, di annahu mas. Kalau takhallafa. Bagaimana kalau makmum itu takhallafa, tetap tidak mau rukuk bersama dia terlambat dari imam. Li itmamil Fatihah. Kenapa dia terlambat dari imam? Tidak mengikuti imam artinya. Untuk apa? Li itmamil Fatihah. Untuk menyempurnakan. Hatta rafa'al imamu ra'sahu minar ruku. Karena dia maksa untuk meneruskan Fatihah. Sampai imam bangun dari ruku. Mengangkat kepalanya dari ruku. Aw raka'a ma'ahu wa lam yatma'in. Tapi atau mungkin selesai Fatihahnya dia langsung ruku. Tapi ketika dia ruku. Imam ketika itu juga bangun. Dari ruh, sehingga tidak mendapatkan rukuk bersama imam dengan tuma nina. Berarti kan dia tidak mendapatkan satu rakaat. Cuma kalau seperti ini, walaupun tidak mendapatkan satu rakaat, rukuknya dia tidak membatalkan sholatnya. Karena rukuknya dia ketika itu imam masih rukuk. Tapi kalau imam sudah berdiri, dia rukuk, batal sholatnya. Walam yatma'in qabla irtifa'i imamih an aqalli rukuk, sebelum imam mengangkat kepalanya dari aqalli rukuk, posisi minimal dalam rukuk. Fatadhu rakaat. Maka makmum tersebut akan ketinggalan satu rakaat. Fatadhu akan ketinggalan ar-rakaatu, satu rakaat. Fayatba'ul imam fima huwa fihi, maka seharusnya hukumnya yatba'ul imama, dia harus mengikuti imamnya, fima huwa fihi, dalam posisi di mana imam berada. Kalau imam mau sujud, ya dia harus mengikuti imam dalam wayati birokatin ba'da salamil imam. Karena dia ketinggalan satu rokaat, berarti dia nambah satu rokaat setelah salamnya imam. Jelas? Ya, yang kedua. Qala Qalyubi. Berkata al-imam Qalyubi. Man adrokal imama fi awalil qiyami muwafikun. Ini Imam Qalyubi punya pendapat sendiri. Yaitu Imam Qalyubi mengatakan di sini bahwa makmum adrokal imam. Makmum yang mendapatkan imam fi awalil qiyam. Di awal berdirinya imam. Muafikun. Berarti dia dihukumi muafik. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Qalyubi. Ya, dan ini pendapat bisa meringankan mereka yang terjadi kesalahan dalam semisal tadi itu. Jadi karena apa? Karena Imam Qalyubi di sini punya pendapat bahwasanya kalau dia mendapatkan qiyam pertamanya imam, berarti dihukumi muafik. Contoh yang tadi itu, dia ketika imamnya bacanya dengan cepat kan, tapi yang penting dia imam berdiri, dia sudah berdiri. Berarti dia dapat qiyam awalnya imam, awal qiyamnya imam. Kalau mendapatkan awal qiyamnya imam dianggap kalau muafik ketinggalan satu rukun, satu rukun yang berupa rukun, tidak masalah. Ketinggalan itidal, tidak masalah. Yang penting jangan sampai lepas dari itidal ya. Karena tidak boleh terlambat dari imam dari berapa? Dengan dua rukun. Jangan terlambat dari imam sampai dua rukun. Jadi kalau misalnya imam ruku, nanti masih mau santai dulu, mau husuk-husuk dulu, tidak apa-apa. Imam itidal masih ada waktu sedikit untuk berdiri terus, jangan ruku dulu. Nah, ketika imam mau itidal, nanti harus ruku. Kalau masih santai juga, imam sudah bergerak untuk sujud, maka hukum sholatnya makmum ketika itu batal. Nah, yang penting jangan ketinggalan dua rukun. Selama tidak ketinggalan dua rukun, kalau muafik boleh dan sah sholatnya. Kalau muafik, bukan kalau masbuk. Kalau masbuk, ya sah sholatnya tetap. Tapi dia ketinggalan satu rakaat. Jadi imam rukun, dia tidak mau rukuk. Mau husuk-husuk dulu, diteruskan aja fatihahnya. Sampai imam bangun dari rukuk, ya sah. Tapi ketinggalan satu rakaat. Ya, kecuali nanti kalau ketinggalan dua rukun, baru hukum sholatnya menjadi. Nah, jadi kalau menurut Imam Qalyubi tadi itu dianggap muafik. Karena dia mendapatkan awal qiyam, berarti dianggap muafik. Maka ketika makmum yang ketinggalan atau tidak bisa selesai fatihahnya sampai imam ruku, karena imamnya terlalu cepat bacaannya, menurut Imam Qalyubi dianggap muafik. Jadi kalau imam bangun dari rukuknya, dia masih menyelesaikan fatihahnya, masih sah apa enggak? Masih sah. Karena muafik, bukan masbuk. Muafik boleh ketinggalan dari imam dari rukuk. Nanti selesai, dia rukuk juga. Yang penting jangan ketinggalan dari dua. Ini pendapatnya siapa? Nah, Imam Qalyubi mengatakan, man adrakal imam fi awali qiyam muafik. Kalau makmum mendapatkan imam di awal berdirinya, maka dia adalah muafik. Wa illam yudrik qadra zamanil fatihah. Walaupun dia tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca fatihah. Wa man adraka dzalika zaman muafik. Wa illam yudrik awalal qiyam. Dan sebaliknya, Imam Qalyubi mengatakan juga, kalau dia mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca fatihah, maka dia juga dihukumi muafik. Walaupun dia tidak mendapatkan awalal qiyam. Paham? Jadi walaupun dia tidak mendapatkan awal qiyam, misalnya, dia ketika sujud kedua, dia lama di situ. Imam berdiri, dia masih sujud kedua. Ya kan? Imam ihdinas siratal mustaqim, dia baru berdiri. Berarti kan dia tidak mendapatkan awal qiyam. Tapi kalau dihitung, ketika dia berdiri, makmum berdiri sampai rukuknya imam, waktu itu masih cukup untuk membaca fatihah yang normal, berarti dia dihukumi muafik. Katanya Imam. Jadi Imam Qoli mengatakan muafik itu yang mendapatkan awal qiyam. Dan muafik itu juga seperti yang kita fahami, yaitu yang mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Itu muafik ada dua. Kalau yang mu'tamad kan satu. Muafik itu yang mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Itu muafik. Wa man wa in lam yurika wa jidduhul masbuk. Dan sebaliknya adalah masbuk. Wa naqala Ibn Qasim an Romli ma yuafiku. Ibn Qasim menukil daripada pendapatnya Imam Romli yang setuju dengan pendapat Imam Al-Yubi. Yang ketiga, lausakal ma'mum hal adraka qadral fatihah fayakun muafiqan awla fayakun masbukan. Kalau makmum ragu, kapan makmum ragu? Ketika dia belum selesai membaca fatihah, imam ruku, kemudian dia ragu, apa ini masbuk apa muafiq? Kalau masbuk harus apa? Ini belum selesai fatihahnya ya, imam ruku sudah. Kalau masbuk dia harus apa? Harus ruku. Kalau muafik, harus baca fatihah. Tidak boleh. Beda hukumnya. Kalau muafik, dia harus meneruskan fatihah. Kalau dia ruku, batal sholat. Kalau muafik. Ya, cuma dia ragu. Karena ini dianggap muafik. Apa masbuk? Apa anda dapat waktu yang cukup untuk membaca fatihah yang normal? Atau tidak cukup untuk membaca fatihah yang normal? Dia ragu. Hukumnya gimana? Kalau dia tidak tahu apa muafik, apa masbuk? Qala Romli lahu hukmul muafik. Imam Romli mengatakan hukumnya muafik. Berarti dia boleh meneruskan Fatihah. Wa qala Abu Mahrama lahu hukmul masbuk. Imam Abu Mahrama mengatakan hukumnya masbuk. Berarti harus ruku. Wa Ibn Hajar yahtab. Ibn Hajar pendapatnya hati-hati. Apa hukumnya? Fayutimul Fatihah. Dia ketika itu harus melanjutkan Fatihah. Wa tafutuhu raka ilam yudrik ruku ahad. Dan dia akan ketinggalan, dianggap ketinggalan mendapatkan satu rakaat. Kalau dia, mana tadi? Ilam yudrik ruku ahab, kamas bukin. Ini ada binatang yang bau ini. Bau aja bikin tidak konsentrasi. Jadi menang benar yang dikatakan ila Imam Ghazali, man tabarihu zada aqlu. Kalau orang harum akan bertambah kecerdasannya, akalnya. Sebaliknya berarti kalau bau-bau akan mengurangi kecerdasan. Jadi mandi yang tiap hari ya minimal. Jangan bau-bau. Alhamdulillah mandi berapa kali ini? 2 kali dalam seminggu. Tadi sampai mana? Ibn Hajar, pendapatnya Ibn Hajar. Ibn Hajar mengatakan, yahtad. Jadi harus dia ngambil hukum hati-hati. Fayutimul fatihata, maka dia harus menyempurnakan fatihah. Ini masalah yang tadi ya. Dia ragu ya, ragu apa masbuk, apa muafiq. Maka katanya Ibn Hajar, usaha aja dia untuk menyempurnakan fatihah. Kalau dia usaha menyempurnakan fatihah dan dapat ruku bersama imam dengan tumaknina, berarti tidak ada masalah. Sempurna, berarti kan dapat satu rakaat. Kalau ketika misalnya ketika dia selesai fatihahnya, ternyata imam sudah bangun dari rukuk, ya sudah, berarti dia ngikuti imam dan dianggap ketinggalan satu, berarti dia nambah satu rakaat setelah salamnya imam, ya kan? Jadi berarti hati-hati nih, lebih berat hukumnya. Kama masbukin istihala bisunnah, sebagaimana masbuk tapi sibuk mengamalkan sunnah, bacaan sunnah seperti membaca doa. Nah, kan gini. Jadi masbuk, dia sholat takbir. Padahal imam sudah hampir ruku, kan gitu. Sudah hampir ruku. Berarti kan dia masbuk. Mestinya kan dia baca fatihah langsung. Seberapa dia dapat, ya itu sudah kewajibannya. Dapat separuh, dapat 1/10. Imam ruku, dia ikut ruku. Ya. Ini kadang-kadang bukan membaca fatihah langsung, tapi masih baca doa iftitah. inna sholati wa nusuki wa hayya. Padahal dia masbuk. Dia baca itu ya Fatihahnya. Ya otomatis tidak mungkin. Ya iman tidak boleh, tidak mungkin selesai. Atau bahkan sama sekali tidak bisa baca Fatihah. Wa ana minal muslimin. Akhir doa iftitah. Wa ana minal muslimin. Imannya ruku. Tidak baca Fatihah. Padahal dia kewajibannya membaca. Ya. Berarti apa kewajiban masbuk tersebut? Nah, ukuran dia membaca sunnah tadi yang mestinya salah. Mestinya dia gunakan waktu itu untuk membaca. Dihitung-hitung. Kira-kira. Kalau pasti kan pakai arloji dilihat jam berapa. Mau dalam keadaan sholat tidak mungkin kan. Tapi dikira-kira tadi anda baca Fatihah, baca doa iftitah. Berapa detik ya? Oh, kira-kira tadi 20 detik. Atau 15 detik. Kira-kira 15 detik anda gunakan untuk membaca doa iftitah. 15 detik ente gunakan, dia gunakan untuk membaca Fatihah sebagai gantinya. Nah, nanti 15 detik selesai kita lihat. Kalau ketika 15 detik selesai imam ternyata sudah bangun dari ruku, ya sudah berarti dia ketinggalan satu rakaat. Kalau ternyata 15 detik dia gunakan untuk baca Fatihah, ternyata imam masih ruku, mungkin khusyuk imam ruku, lama rukunya, maka dia ketika itu ruku dan dia mendapatkan satu rakaat. Yang penting kewajibannya tidak boleh ditinggal, yaitu membaca sebagian Fatihah seukuran dia membaca doa iftitah. Kalau dia tidak membaca doa iftitah, ikut-ikutan imam rukuk, dia rukuk juga karena dianggap menganggap dirinya masbukan gitu. Mestinya masbukan imam rukuk dia langsung. Tapi di sini tidak boleh begitu. Karena apa? Karena dia tadi baca doa iftitah yang mestinya dia gunakan untuk membaca Fatihah. Jadi itu harus diganti. Berapa lama dia gunakan untuk baca doa iftitah diganti untuk baca Fatihah ketika imam rukuk. Ya. Ketika selesai dalam waktu itu, kalau dapat rukuknya imam ya dapat rakaat. Kalau tidak ya berarti dia ketinggalan satu rakaat. Yang keempat, lawik tada fi kulli rakaatin bi imamin qabla ruku kana ma akulin masbuqan. Andai kata seseorang bermakmum setiap rakaat bi imamin, setiap rakaat bermakmum dengan imam qabla ruku, sebelum ruku. Jadi ana rakaat pertama ana mau salat zuhur, ini contohnya ana salat sendirian. Tahu-tahu orang kan di masjid, mungkin bisa jadi orang di sini salat sendiri, ini ada salat, ini salat ya. Itu karena ketika ana baru takbir Allahu Akbar salat zuhur, tahu-tahu ada orang lain di hadapan ana. Ana lihat dia salat dalam keadaan ruku. Ah sudah, ana makmum sama orang itu aja. Nawaitul makmum lillahi taala, di hati. Jangan diucap, kan di hati. Ana makmum dengan orang itu. Ketika ana makmum dengan orang itu berarti kewajiban ana apa? Ngikuti. Ketika itu imam dalam keadaan apa? Berarti ana masbuk. Ketika ana niat menjadi makmum, ketika itu waktu tidak cukup untuk membaca Fatihah, berarti masbuk. Ana harus ruku bersama imam itu. Sudah, ana enak, tidak usah baca Fatihah. Ikuti imam sampai bangun berdiri. Ketika berdiri ada orang lagi sholat baru, mau ruku sudah. Daripada ngikuti ini lama, ahsan ana mufaraqo dengan ini, ngikuti dengan imam yang baru. Sudah mau ruku, enak langsung bisa ruku, tidak perlu ana baca. Boleh apa enggak niat seperti itu? Boleh. Sholatnya sah. Jadi, ana ngikuti imam yang kedua itu. Niat mufaraqah dengan yang pertama. Niat makmum dengan orang kedua. Nanti ketika berdiri gitu lagi. Jadi, orang-orang yang rukuk lagi mana ya. Nanti ketahuan lagi ada orang, itu. Mufaraqah sama ini, niat. Setiap rakaat seperti itu. Berarti ana setiap rakaat enggak baca Fatihah. Tapi sholatnya dihukumi sah. Enggak baca Fatihah sama sekali. Ya. Ini yang dimaksudkan di sini. Lawik tada fi kulli rakaatin bi imamin qabla ruku, atau di waktu ruku. Qabla ruku, mau ruku atau di waktu yang sekiranya maksudnya tidak sempat baca Fatihah. Kana ma'akulin masbukan, berarti dia dengan setiap imam yang dia ikuti berarti dianggap setiap itu masbuk, yang berarti tidak wajib membaca. Fa ahkamuhu ta'ti fi kulli rakaat, berarti ahkamuhu ahkamul masbuk ta'ti, akan berlaku fi kulli rakaat, di setiap rakaat. Yang fawaid. Halaman. Status 4. Faedah yang kelima. Al-faedah al-khamisa qala al-Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu. Idza amilta ta'ah fanzur in syi'ta fi bidayatiha allati kanat bi haulillah wa quwwatihi wa husni taufiqihi. Jika kamu melakukan ketaatan, melakukan ibadah, fandur, maka lihatlah. In syita, jika kamu mau, fi bidayatiha, dilihat awal permulaan ibadah itu sendiri. Awal kamu melakukan ibadah itu, kanat bihaulillah, adanya dengan kekuatan wa kuwatihi, sama dengan kekuatannya, wa husni taufiqihi, dan karena baik taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bizalika, maka dengan itu, yantafi al-i'jab, akan hilang al-i'jabu, penyakit ujub, wa yabqa suhudul minnah, dan hanya tersisa suhudul minnah, melihat minnah, kebaikan, lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu ta'ala. Jadi agar seseorang ketika melakukan suatu ibadah terhindar dari penyakit ujub, yang mana penyakit ujub itu adalah bangga dengan amalnya. Ketika seseorang baca Quran satu juz setiap habis sholat, berarti setiap hari 5 juz, istiqomah ya 10 tahun misal, tapi dia bangga dengan itu, merasa bangga dengan amal yang dia lakukan, dia melihat dia mulia, lebih mulia daripada yang lain yang tidak melakukan amal seperti amalnya dia ya. Ini contoh, maka amal yang dia lakukan akan menjadi sia-sia kalau ada penyakit ujub. Sia-sia. Karena dia bangga dengan amal yang dia lakukan. Ya. Oleh karena itu, pernah suatu waktu Sufyan As-Sauri diundang oleh seseorang. Kemudian di saat dihidangkan jamuan, sahibul baitnya mengatakan, keluarkan sufrah. Sufrah yang ana beli di waktu haji, di hadapan orang-orang. Tapi haji yang kedua ya, bukan yang pertama. Kadang-kadang kan orang gitu. Wah, anak ini kok sengantuk ya. Anak ini tadi malam mungkin kebanyakan baca Quran apa mungkin. Kadang-kadang. Kok lemas semuanya. Mungkin anak kurang sahur tadi itu, kurang makan banyak itu. Jadi puasa anak. Biar yang lain tahu kalau dia puasa. Dan semisal itu. Jadi ini penyakit ujub. Jangan merasa bangga dengan amal. Di zaman Bani Israil kita tahu dua orang yang saling berbeda keadaannya. Yang satu abid Bani Israel, orang yang terkenal dengan ahli ibadah. Yang satu sebaliknya, khali' Bani Israel, orang yang ahli maksiat, perbuatannya keji. Bertemu di suatu jalan. Yang satu, yang orang yang banyak maksiatnya dalam hatinya, alhamdulillah, anak ketemu dengan orang yang mulia, banyak ibadahnya. Siapa tahu anak bertemu dengannya bisa mendapatkan barokah darinya. Diampuni dosa anak oleh Allah. Yang satu lagi yang abid merasa, ya Allah, sial anak ketemu orang ini. Orang maksiat ini, sial. Wah, tidak pantas anak kumpul dengan orang itu. Merasa dia bang? Enggak dengannya. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril dan mengatakan, ya Jibril, katakan kepada mereka berdua. Liyasta'nifa al-amal. Mulai sekarang katakan kepada mereka berdua, hendaknya mereka memulai amal lembaran baru lagi masing-masing. Jadi yang banyak maksiatnya, semua maksiatnya dihapus. Lembaran baru lagi. Yang ahli ibadah semuanya ibadah sia-sia. Jadi lembaran baru lagi. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab yang lain, bahkan ketika itu ahli ibadah itu setiap kali di mana dia berjalan, setiap kali itu mendung selalu di atasnya. Awan selalu di atasnya. Untuk menghindari daripada panasnya matahari. Dia kemanapun tidak perlu pakai payung. awan selalu ada di atasnya. Itu. Tapi tatkala kejadian seperti itu, langsung awan itu berpindah dari Abid kepada Khalid tadi itu. Dan, jadi berubah dalam satu waktu 180 derajat. Yang ini jadi begini, yang ini jadi begitu. Karena ada penyakit ujub. Oleh karena itu, sebagian salah mengatakan, anak lebih baik. Anak tidur sepanjang malam, tidak tahajud, tidak bangun, tidak beribadah, tidak zikir. Ya, tapi anak menyesal. Daripada anak bangun malam, tahajud, baca Quran, nangis. Tapi kemudian di subuh hari, anak melihat yang lain tidur, anak bangga. Wah, anak lebih mulia dari mereka. Lebih baik anak tidur aja. Kalau punya perasaan seperti itu. Kalau kalian sebenarnya yang tidur, tapi kemudian bangun, ya Allah, anak tidak tahajud lagi. Padahal anak sudah niat, anak nyesel. Pahalanya dapat. Karena dia sudah niat. Karena dia menyesal. Ternyata tidak dapat melaksanakan. Dan sebaliknya, yang tahajud bangun susah-susah, mujahadah, keluar ke kamar mandi. Di waktu jam 2 malam, orang semuanya nyenyak tidur. Dia baca Quran, mujahadah, baca kitab, mutalaah, menghafal. Di saat subuh hari, dia melihat, memandang kepada orang lain dengan rendah. Dengan melihat, bahwasanya dianya lebih afdal daripada yang lain semuanya. Mereka yang tidur lebih baik daripada orang itu. Ya, kalau ada penyakit ujub. Nah, biar agar penyakit ujub itu hilang dari diri kita. Gimana supaya kita terhindar dari penyakit seperti ini yang dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad? Lihatlah kepada yang ke atas. Jangan lihat kepada dirinya. Nanti bisa tahajud, nanti bisa ibadah, bisa Quran. Karena siapa coba? Karena Allah. Nanti bisa keluar ke kamar mandi wudhu, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat dengan penuh husu, sampai selangis di waktu sujud. Siapa yang menakdirkan? Siapa yang memberi taufik? Yang memberi kekuatan? Apa kalau tidak ada kekuatan nanti bisa? Kalau tidak ada taufik dari Allah nanti bisa melakukan itu. Begitulah juga ketika seseorang mengajar atau belajar, dia belajar, dapat ilmu banyak. Jangan bangga dengan ilmu yang dia dapatkan. Karena itu yang mendapatkannya siapa yang beri? Bukan karena nanti belajar, bukan nanti belajar hatta tiap malam tidak ada tidurnya sama sekali. Kalau Allah tidak mau memberi inti kefahaman, tidak mau memberi ilmu, bisa inti dapat. Tidak mungkin faham-faham inti kalau walaupun belajar terus. Kalau tidak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang yang tidak perlu membuka kitab pun kalau mau diberi oleh Allah ilmu, akan bisa anda menjadi orang pintar. Sebaliknya. Jadi yang memberi ilmu, begitu juga seorang guru ketika mengajar. Jangan bangga dia mengajar, yang lain bisa ngerti karena anak mengajar mereka, bukan karena inti mengajar, sama Allah yang memberinya kepada mereka kefaham, bukan ustaz, bukan guru, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sehingga mereka menjadi paham. Nah, kalau kita melihat kepada itu semuanya, yang memberi taufik hidayat Allah, yang memberi kebaikan semuanya Allah, kita akan terhindar dari penyakit. Kita tidak merasa lebih afdal. Wah, anak lebih mulia dari yang lain, anak tahajud yang mereka tidak. Kalau kita melihat ke atas, iya, tahajud anak mana mungkin anak bisa tahajud kalau bukan karena Allah? Semuanya kembali kepada Allah. Mana mungkin anda bisa tahajud kalau tidak ada kekuatan dari Allah? Kembalinya kepada Allah sementara. Terus apa yang anda banggakan kalau semuanya itu karena Allah? Apa yang anda banggakan atas mereka? Ya, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kamu mau, lihatlah kepada awal daripada ibadah sehingga ketika itu akan terhindar daripada penyakit ujub dan hanya melihat kebaikan itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in syi'ta nadarta fi nihayatiha. Tapi kalau kamu mau, boleh juga kamu lihat di akhir ibadah itu. Di akhir amalmu, kamu melihat di situ. Apa yang kamu lihat di akhir amalmu, di akhir ibadahmu? Allati hiya jazilu sawab. Kalau inti ibadah, inti sholat, inti baca Quran, inti istighfar, inti belajar. Apa yang kamu inti dapatkan? Jazilu. Pahala yang banyak. Ya. Wa husnul ma'ab. Kembali dengan ke akhirat nanti, maaf, tempat kembali. Karena kita kembali di akhirat dengan keadaan yang baik. Nanti dapat surga. Dapat kebun di surga. Dapat bertemu dengan Rasul SAW. Nikmat apa enggak? Ya, kalau kita melihat kepada akhirnya. Ya, kadang-kadang orang kalau disuruh sholat. Ayo sholat. Nanti dapat surga. Ya, surga apa itu? Oh, surga begini-begini. Semangat apa enggak? Oh, kalau gitu anak mau sholat. Ya, sehingga menjadikan seseorang semangat untuk ibadah. Enggak apa-apa. Kadang-kadang apalagi zaman sekarang ini orang perlu diiming-imingi aja. Diiming-imingi dulu baru mau sholat atau baru mau ibadah. Ayo, kalau nanti dapat sholat ini dapat ampunan. Kalau nanti melakukan sholat ini dapat rezeki lancar. Oh, apalagi kalau rezeki lancar berkaitan dengan rezeki. Kalau nanti melakukan amalan ini, kamu nanti derajatnya 1000 derajat diberikan oleh Allah SWT. Sehingga orang semangat. Padahal yang lebih baik daripada itu semuanya, kita laksanakan ibadah dan amal itu tanpa kita mengharap kepada Allah apa-apa. Kita mengharap yang penting Allah ridha. Yang penting Allah, kita hanya melaksanakan perintah Allah. Dan memang kita hanya memang sepantasnya kita beribadah. Sepantasnya kita beramal untuk Allah. Karena kita adalah hamba Allah. Budaknya Allah. Budak apa enggak? Kalian budak apa enggak? Kita semuanya budaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sepantasnya kalau budak itu bekerja. Jangan budak bukan pantas budak itu berbangga kepada orang lain. Oh, anak punya amalan. Anak itu bekerja khidmat sama Tuhan anak. Tidak pantas nanti berbangga. Kenapa? Memang itu budak. Sepantasnya itu memang bekerja untuk Tuhannya. Nah, kita semuanya budak. Memang sudah sepatutnya, seharusnya kita bekerja, beramal, beribadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita, artinya jangan mengharap. Kita, oh sholat nanti anak dapat surga. Jangan, kita tidak pantas untuk mengharap. Ya, apalagi sholat kita, ibadah kita ya kayak gitu. Apa sih yang amalan yang kita andalkan lah untuk menghadap, untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Innal jannata lasil'atun ghaliyah. Ala innal jannata lasil'atun ghaliyah. Ketahuilah kata Rasul bahwasanya surga itu barang yang sangat mahal. Ya, al-jannah mahiya balas, katanya Abu Yamaliki. Artinya surga itu bukan gratis. Jadi kalau surga mala ainun ra'at wala udunun wala khatara ala qalbi basar, pantas apa dibayar dengan sholat kita, dengan amal kita? Tidak pantas sama sekali. Jadi kita melakukan ibadah hanya melihat kepada Allah. Kita hamba Allah. Hanya kita inginkan ridha Allah. Sudah sepatutnya dan seharusnya memang kita ibadah. Itu keadaan yang sempur. Nah, tapi misalnya pun kita ibadah mengharap surga, mengharap pahala, ya tidak masalah. Tapi tentunya di bawah daripada martabat yang tadi. Kedudukannya di bawahnya. Tapi tetap tidak masalah. Biar apalagi kita bisa lebih semangat untuk melakukan ibadah daripada tidak ibadah. Nah, ini katanya Abdullah Haddad. Kalau kamu mau, bisa kamu melihat kepada akhir daripada ibadah yang kamu lakukan. Kenapa? Dengan melihat akhirnya. Kamu melihat akhirnya, kamu dapat pahala, surga, balasan dari Allah. Wa indahu ta'dum ar-rabbah. Maka ketika itu akan menjadi besar semangatnya. Wa takhifu al-mudawama. Dan akan menjadi ringan untuk selalu istiqomah melakukan ibadah tersebut. Wal awwalu atam. Tapi yang pertama tadi, atammu lebih sempur. Yaitu ketika ibadah kita melihat apanya? Awalnya, jangan melihat akhirnya. Kita melihat awalnya, yaitu awal ibadah kita dapat melakukannya karena taufik Allah, karena kekuatan Allah. Jangan kita mengharap. Ya, tapi boleh juga kita melihat akhirnya. Oh, kita ibadah tadi, kita bisa mendapat surga, balasan. Tidak apa-apa. Tapi tetap yang pertama lebih sempurna. Wa idza waqa'at minkal ma'siyah. Dan jika terjadi kepada kalian maksiat, Abi Abdullah dan mengatakan fa'iyaka, hati-hati kamu ya. Fa'iyaka antandur ila bidayatiha, maka hati-hati kamu melihat kepada awalnya. Alati hiya takdir, yang itu adalah takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalian melakukan maksiat, kalian hibah orang, satu jam tidak selesai hibahnya. Ketika ditegur, wah, ya itu kan takdirnya Allah sudah. Hati-hati ngomong seperti, memang betul apa yang dia katakan. Ya kan betul. Takdirnya Allah apa enggak? Maksiat semuanya, sebagaimana sudah kita jelaskan kan kemarin, iblis melakukan kesalahan, memang karena takdir Allah, diinginkan oleh Allah kemaksiatan. Tapi jangan dinisbahkan, bukan adab dinisbahkan kepada Allah. Tapi nisbahkan kepada diri kita. Yang jelek nisbahkan kepada kita. Ya kalau kita maksiat, memang kita yang salah. Ya, dan itu kesalahan kita, kekurangan kita. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, katakan itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adab. Walaupun sebenarnya ya semuanya dari Allah. Walaupun kejelekan kemaksiatan pun itu takdirnya Allah. Tapi hati-hati katanya Abdul Haddad, jangan kamu lihat kepada takdir Allah ketika kamu melakukan maksiat. Ya, ketika kamu melakukan maksiat, kamu melihat takdir Allah. Fayad'u kadzalika ilal ihtijat Allah. Maka dengan itu akan membuatmu nantinya ihtijat Allah. Kamu protes kepada Allah nanti. Seperti iblis itu kemarin. Wa huwa adzam minal maksiat. Protesmu kepada Allah lebih besar dari maksiat itu sendiri. Iblis tidak mau sujud daripada Adam. Kemudian dia protes kepada Allah. Ya Allah, kan itu karena takdirmu, keinginanmu. Maka kata-kata seperti itu, dosanya lebih besar dari dosa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dosanya lebih besar. Begitu juga seseorang ketika melakukan maksiat, wah itu kan takdirnya Allah, anda tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya diatur oleh Allah. Jangan kata-kata seperti itu diucapkan ketika melakukan kalau kebaikan bagus, tapi kalau kesalahan maksiat ya. Fayaduka walakin yambahi antandur finihayatiha. Jadi kalau maksiat lihat apanya? Lihat akhir. Apa akhirnya? Allati hiya alimul azab, yaitu azab yang pedih, melihat ke neraka. Kalau nanti mau maksiat, coba ya, jari nanti ditaruh di api dulu, kuat apa tidak? Kalau satu jari aja tidak kuat, apalagi semua jari. Kalau semua jari dengan api yang di dunia aja tidak kuat, apalagi api yang di akhirat. Yang benar pasti, hak dan sesuatu yang pasti terjadi, wajib kita imani. Kalau sudah yang di dunia api yang kecil ini tidak kita tahan dengan panasnya, apalagi yang neraka, mana bisa kita tahan? Kalau kita tidak kuat, tidak tahan, ya kalau kita mau menghindar, ya kita jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yambahi antandur ila nihayati halati ya adimul aikob. Wa indahu tubadir ila taubah. Maka ketika itu, ketika ingat neraka, ingat azab Allah, dia akan taubat, segera mungkin untuk bertaubat. Wa ta'dum ar-rahbah, dan akan menjadi besar ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang makmum yang bukan masbuk mengikuti imam dalam sujud sahwi, padahal makmum tahu bahwa tidak ada yang kurang atau salah pada sholatnya? Seorang makmum wajib mengikuti imamnya kalau imamnya sujud sahwi, mau dia tahu sebab atau tidak tahu sebabnya. Jadi tetap dia harus mengikuti imam dalam sujud sahwi. Kalau tidak mengikuti, maka akan menjadi batal sholatnya. Kemudian Ustaz, gimana hukumnya kalau ada makmum masbuk ketika tahiyat akhir terus salam, dia berdiri untuk menambah rokaat yang ketinggalan, terus dia enggak tahu kalau imam sujud sahwi. Kalau dia terusin rokaatnya, dia enggak ikut imam sujud sahwi. Pertanyaannya gimana hukumnya? Dia harusnya ngikuti imamnya dalam sujud sahwi. Walaupun dia masbuk, harus ngikuti imam sujud sahwi. Kalau tidak tahu, ya namanya tidak tahu, ya hukumnya tidak dianggap batal. Ya Rabbana tarahna bi annana karahna wa annana asrahna.